بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pada majelis yang lalu telah kita baca pembahasan as-sawmu yawma yasumu mu'zamun nas, bahwasanya berpuasa itu pada saat kebanyakan manusia berpuasa, sebagaimana dalam hadis yang boleh sebutkan di sini, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi, as-sawmu yawma tasumun, berpuasa itu pada hari kalian berpuasa, wal fitru yawma tuftirun, dan beridul fitri pada saat kalian beridul fitri, wal adha yawma tudhuhuna, dan hari raya idul adha, hari raya kurban pada saat kalian ya berkurban, berhari raya idul kurban. Kemudian beliau menyebutkan ucapannya al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan menukilkan sebahagian, beliau katakan wa fassara ba'du ahli al-ilmi, dan sebagian ahli ilmu telah menafsirkan هذا الحديث حديث إني فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطرة مع الجماعة وإني مقصد dengan حديث ini adalah sesungguhnya berpuasa dan beridul fitri itu bersama dengan jamaah, jamaah kaum muslimin, dan tentu jamaah kaum muslimin adalah penguasa kaum muslimin beserta ya rakyatnya, wa'udhmin nas, dan kebanyakan mayoritas manusia, sebagaimana telah lalu bahwasanya mayoritas manusia ya adalah tentunya mengikuti apa pemerintahnya. Nah, sehingga hendaknya seseorang berupaya untuk tidak menyelisihi penguasa mereka. Nah, toh kalau dia melihat sesuatu hal yang beda pandang, mungkin ada sebagian pandangan-pandangan ulama yang mungkin dia lebih merasa lebih kuat dalil-dalilnya, walaupun ya itu yang dia kuatkan, rojihkan, maka tidak sepantasnya dia ya terang-terangan menampakkan perselisihannya di depan penguasa, di depan kaum muslimin yang lebih banyak. Nah, terutama para penguasa. Nah, karena sesungguhnya ini akan membuka pintu kejelekan yang lebih banyak. Ya, sementara kaidah mengatakan bahwasanya apa? Naam, dar'ul mafasid awla min jalbih al-masalih, bahwasanya menutup pintu kerusakan lebih diutamakan daripada apa? Mendatangkan suatu kemaslahatan. Naam, ya, kalau antum melihat berpendapat bahwasanya ya bahwasanya siapa yang melihat ya hilal ya di satu tempat, di satu negeri, satu negara, maka itu untuk seluruhnya ya. Nah, boleh antum berpendapat seperti itu, karena juga telah para salaf juga telah berpendapat, ataupun sebagian salaf telah berpendapat demikian. Bersamaan dengan itu, para ulama kita senantiasa menasihati supaya tidak menampakkan perselisihan kita dengan mereka. Maka berpuasalah diam-diam kalau memang itu yang antum kuatkan, ataupun berbuka diam-diam ya ketika mungkin satu negara ya yang terpercaya memang lebih dahulu mengumumkan satu Syawalnya. Naam. Baik. Qala rahimahullahu taala, man sami'a an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi. Barang siapa yang mendengarkan adzan wal ina'u 'ala yadihi, kemudian dia masih sementara memegang bejana, gelas umpamanya, ya, di tangannya. Fayajuzu lahu ay yashraba minhu, maka boleh baginya untuk dia meminum darinya. Nah, ini satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama ini, bolehkah bagi seseorang yang mendengarkan ya adzan ya sementara dia masih memegang bejana yang berisi air untuk dia meminum. Nah, bolehkah dia meminumnya ya dari hadis yang beliau akan tampilkan nah, bahwasanya di sini beliau mengatakan fa yajuzu lahu ay yashraba minhu, boleh baginya untuk dia meminum darinya. Ya, walaupun sebagian merinci, ya, sebagian merinci bahwasanya siapa yang benar-benar yakin bahwasanya tukang adannya ataupun yang dia dengarkan adannya benar-benar tepat waktu melaksanakan adan, ya, dia ma'ruf bahwasanya dia senantiasa memantau terbitnya fajar, memantau terbenamnya matahari, ya, maka tidak boleh dia lakukan. Karena Nabi, ya, alaihi salatu wassalam, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian fajar. Naam. Ya, juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan idza gharabatis syamsu faqad aftara shaim, ya, wa gharabatis syams faqad aftara shaim, apabila matahari sudah terbenam maka waktunya lah orang yang berpuasa untuk segera berbuka. Maka barang siapa yang benar-benar yakin bahwasanya, ya, tukang azan yang dia dengarkan azannya benar-benar tepat waktu, ya, maka tidak boleh baginya untuk dia memakan ataupun meminum walaupun dia sementara memegangnya, wajib baginya untuk berhenti saat itu juga. Nah, adapun kalau memang dia ragu, ya, apalagi di zaman ini, ya, kebanyakan tukang azan itu bersandarkan kepada takwim, ya, penetapan waktu yang biasa dipakai oleh sebagian ataupun kebanyakannya, ya, tukang azan, hatta di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, kita lihat sendiri bagaimana jam-jam dan waktu-waktu dipasang perkiraan, ya. Nah, maka sebagian mengatakan dari para ulama, kalau memang dia tidak yakin ataupun dia ragu bahwasanya fajarnya belum terbit, dia belum yakin, dia masih ragu, ya, karena dengan alasan bahwasanya tukang azannya sendiri tidaklah dia azan karena dia melihat langsung fajar, tapi hanya sekedar menggunakan perkiraan yang saat ini telah dibuat, ya, dipasang, yang biasanya, ya, naam, imbah, ya, maju sedikit ataupun kurang sedikit, ya, namanya juga perkiraan, ya, maka tidak boleh, atau maka boleh baginya dia meminum apa yang dia sementara pegang, ya, boleh baginya, ya. Dan sebagian membawa hadis ini kepada keadaannya orang yang seperti ini, yang ragu akan tukang adannya, bahwasanya tukang adannya ini meragukan bahwasanya tidaklah dia apa adzan tepat pada waktunya. Tapi kalau dia benar-benar yakin bahwasanya yang adzan ini adalah benar-benar orang yang mengilmuinya sesuatu, ya, dia paham tentang fajar shadiq, fajar kadhib, ya, dia paham, maka kapan saja dia mendengarkan adzan wajib baginya untuk segera berhenti dari makan dan minum ataupun yang semisal dengannya. Adapun kalau memang dia ragu, ya, apakah terbit atau belum, maka ini para ulama mengatakan bahwa boleh dia, ya, makan ataupun minum. Taib. Karena kenapa? Kata mereka, pada asalnya al-aslu, ya, baqa'ul lail, karena hukum asalnya adalah tetapnya malam, ya. Sementara keraguan-raguan tidak bisa menghilangkan, ya. Nah, sampai ada ilmu meyakinkan bahwasanya benar-benar telah terbit fajar. Nah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dalam kumpulan fatwa beliau pada juz yang ke-25, ya, halaman 260, wasyakku fi tulu'il fajri yajuzu lahu al-aklu wasyurbu, dan orang yang ragu pada terbitnya fajar apakah sudah terbit atau belum, kata beliau, yajuzu lahu al-aklu wasyurbu, boleh baginya untuk makan dan minum. Nah, wal jima'u, bahkan jima. Ini kalau memang dia ragu. Ya, bil ittifaq. Artinya ini sesuatu yang disepakati kata beliau. Nah, ini ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama juga ya mengatakan ya yang lebih selamat baginya kapan saja dia mendengarkan adzan, ya maka dia segera tinggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Nah, jadi kesimpulannya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tentang masalah ini, man sami an-nida' wal ina'u ala yadi, siapa yang mendengarkan panggilan adzan dan dia masih memegang bejana di tangannya, fayajuzu lahu ayyashraba minhu, maka boleh baginya untuk meminum berdasarkan hadis yang kita akan baca nanti. Jadi sebagian ulama kita mengatakan kalau memang dia mengetahui bahwasanya tukang adzannya tidaklah adzan tepat waktu, ya tepat waktu seperti kebanyakan tukang adzan di zaman ini. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala qala haddatsana Rauh قال حدثنا حماد وحماد بن سلمة عن محمد بن عمرو دري محمد بن عمر ورني صدق حسن الحديث عن أبي سلمة دري أبو سلمة عن أبي هريرة دري حديثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دري نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء, ya apabila salah satu di antara kalian telah mendengarkan nida, itu suara panggilan adzan, wal ina'u ala yadi, dan bejana masih dia pegang di tangannya, ya biasanya berisi air, fala yadu'ahu, maka Nabi katakan jangan dia meletakkannya, hatta yaqdi hajatuhu, sampai dia selesai ya meminumnya, ya sampai hajatnya selesai dari bejana tersebut. Nah, ya cuman jangan melakukan kecurangan, ya sudah tahu sudah menjelang habis waktu, semakin dia isi ya gelas besar yang ada di tangannya, kemudian dia berdalil dengan hadis ini, ya tapi mungkin dia sementara makan minum, ya kemudian dia pegang tiba-tiba langsung adzan, ya maaf, maka berdasarkan hadis ini boleh dia untuk menyelesaikan hajatnya dari bejana tersebut, ya. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan ini bagi yang mengetahui bahwasanya tukang adzannya tidaklah adzan tepat waktu. Tapi kalau dia tahu bahwa tukang adzannya benar-benar adzan pada waktunya, ya tidak maju tidak mundur, ya karena dia ma'ruf ya tentang pengetahuannya tentang masalah fajar dan tenggelamnya matahari, maka tidak boleh baginya ya, untuk lakukannya. Naam. Qala haddathana Rauh qala haddathana Hammad an Ammar ibn Abi Ammar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu wa zada fihi. Naam, dalam riwayat ini dari riwayatnya Ammar ibn Abi Ammar, ya beliau menambahkan tambahan, wa kana al muadzinu yuadzinu idza bazaga al fajru, dan adalah tukang adzan di zamannya Nabi SAW yuadzinu idza bazaga al fajru, apabila fajar sudah terbit. Nah, wa Hammad huwa ibnu Salama taratan yarwihi an Muhammad ibni Amrin ibni Alqamata, kadang-kalanya beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Al-Qama, wa ukhra dan kadang-kadanya an Ammar bin Abi Ammar, dari Ammar bin Abi Ammar, wala mani min an yakuna qad sami'a minhuma, dan tidak ada yang menghalangi bahwasanya beliau telah mendengarkan dari keduanya, itu telah berguru kepada siapa? Naam, Muhammad ibnu Ammar bin Al-Qama, ataupun kadang-kalanya beliau mendengar hadis ini dari Ammar ibn Abi Ammar. Nah, dan dua-duanya fiqah, seandainya salah satunya mungkin dhaif, ya dua-duanya apa, saduq, dua-duanya dihasankan hadisnya, seandainya salah satunya lemah, maka tentu ya kita akan tawakuf dalam menerima hadis ini sampai jelas siapa. Tapi kalau dua-duanya bisa dipercaya, dua-duanya fiqh ataupun dua-duanya saduq, maka ya naam, tidaklah memudaratkan kalau dia mengatakan, kadang-kadang dia katakan dari Muhammad bin Amr, kadang-kadang dia katakan dari Ammar bin Abi Ammar. Dua sumbernya berita ini. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala qala haddatsana Ahmad Ibnu Ishaq Al-Ahwazi qala haddatsana Rauh Ibnu Ubadah qala haddatsana Hammad an Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamata bihi. Qala Ahmad ya Ibnu Ishaq Al-Ahwazi tarjamatuhu ya, biografinya beliau riwayat hidupnya disebutkan fi tahdzibut tahdzib dalam kitab tahdzibut tahdzib ya lil hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang asalnya kitab ini dari tahdzibul kamal lil mizzi, dan kitab tahdzibul kamal ya berasal dari Al-Kamal Birrijal miliknya ataupun susunannya Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nah, huwa Ahmad ibn Ishaq ibn Isa. Qala An-Nasa'i salih. Nah, An-Nasa'i mengatakan orangnya salih. Salih sih. Orangnya saduq, dihasankan hadisnya. Wa qala aidan katabna anhu syai'an yasira. Kami telah mengambil darinya, menuliskan darinya itu hadis syai'an yasira. Syai'an yasira. Saduq, orangnya saduq. Kami mengambil sedikit dari darinya. Wa qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala Sulaiman ibn al-Asad al-Sijistani qala haddathana Abdullah ala ibn Hammad qala akhbarana Hammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah satu di antara kalian telah mendengarkan azan, wal ina'u ala yadihi, dan ina bejana masih dia pegang, fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu, maka jangan dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya, sampai dia meminum ya dari bejana tersebut. Hadza haditsun hasan. Naam, Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Naam, karena Muhammad ibn Amr ini apa? Orangnya saduq. Tapi ketika ada Ammar ibn Abi Ammar, ia juga mengikutinya, maka tidak ada salahnya kita katakan hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Naam. Hadis sahih li ghairi, karena hasan tambah hasan itu terangkat menjadi hasan sahih, menjadi sahih li ghairihi. Naam. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Daud mengatakan hasanun sahih. Naam. Hasan kalau dilihat dari satu sanad, artinya dengan satu jalan sudah cukup untuk dihasankan. Maka ketika digabung, nah ada riwayatnya Ammar bin Abi Ammar, kemudian ditambah dengan siapa tadi? Muhammad bin Amr. Nah, tanpa diragukan bahwasanya terangkat menjadi sahih, walaupun sahih li ghairihi namanya. Nah, wa akhrajahu al-Hakim. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam al-Hakim, faqala haddatsana Abu an-Nadhr al-Faqih قال حدثنا الحسن ابن سفيان قال حدثنا عبد الله على ابن محمد النرسي به ثم قال هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. يعني هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وكذا قال ومحمد ابن عمر لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات كما في الميزان. Wallahu alam. Jadi ikhwani fiddin, di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjazam bahwasanya siapa yang mendengarkan adzan dan dia masih memegang bejana yang berisi air minum, maka boleh baginya dia meminumnya. Ya, boleh dia meminumnya. Ya, apalagi tentu yang masih dalam mulut, boleh dia untuk meminumnya. Walaupun sebagian ulama sekali lagi mengatakan bahwasanya ini kalau bagi yang ragu bahwa tukang adzannya ya enam tidaklah adzan tepat waktu, tapi kalau dia yakin bahwa dia tepat waktu, maka tidak boleh lagi untuk dia minum ataupun makan. ya, sama saja yang dia sementara pegang, bahkan yang di dalam mulutnya, apalagi yang masih dibawa, maka tidak boleh dia melanjutkannya kalau dia benar-benar yakin bahwasanya tukang azannya, nah, azan pada waktunya. Adapun kalau dia ragu, ya, karena apa namanya, dia ragu karena masih dia tahu bahwasanya orang-orang saat ini hanya menggunakan jadwal-jadwal yang ada di masjid-masjid mereka, maka ini bisa kita terapkan, ya, hadis ini pada keadaan-keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.